7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Alun, berita pagi edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2020, dibacakan Ilham. Bertambah 4 lagi, sehingga total ada 162 orang positif COVID-19 di Aceh. Guru SD meninggal terkepung asap dalam kebakaran. Kejari Aceh Tenggara tetapkan 2 tersangka korupsi dana desa. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, bertambah 4 lagi warga Aceh yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada hari Jumat 24 Juli. Dengan demikian, saat ini total ada 162 orang positif COVID-19 di Aceh. Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Hanif, mengatakan keempat orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu diketahui berdasarkan hasil swab yang dikeluarkan Laboratorium Balitbangkes Aceh pada Kamis malam dan Jumat kemarin. Berdasarkan hasil pemeriksaan swab di laboratorium, keempat pasien baru ini semuanya laki-laki yang daerah domisilinya tersebar di 2 kota dan 2 kabupaten di Aceh. Mereka adalah IF 45 tahun, warga Aceh Selatan, MF 34 tahun, penduduk kota Losmawe, MT 33 tahun asal Biren, dan NA 24 tahun, warga kota Banda Aceh. Hanif tidak merincikan dari kecamatan mana saja keempat pasien itu berasal. Saat ini riwayat perjalanan keempat pasien itu sedang ditelusuri. Sederalun, sebanyak 4 rumah di dusun Mon Engkut, Desa Matang Gelumpang 2, Pesangan Biren, terbakar pada Kamis tengah malam kemarin. Akibat musibah itu, Erlinawati, 36 tahun, guru SD Negeri 25 Pesangan, meninggal dunia karena terkepung asap dalam kebakaran. Selain itu, sebanyak 26 jiwa dari 5 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal, dan untuk sementara terpaksa mengungsi di tenda bantuan BPBD Biren. Kabid Rehabilitasi dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Biren, Faisal Kamal, mengatakan 3 rumah semi-permanen dan 1 rumah permanen terbakar. Keempat rumah tersebut ludes terbakar termasuk peralatan rumah tangga, 2 sepeda motor, sepeda, dan berbagai barang lainnya. Selain itu, 1 rumah sewa milik Said Dahlan yang ditempati Iskandar Saputra bersama keluarganya juga terbakar pada bagian atas. Sederalun, Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara menetapkan 2 tersangka pada kasus dugaan korupsi anggaran desa Sebudijaya, Kecamatan Bukit Tusam. Kedua tersangka yakni MS dan MOA. Mereka adalah kepala desa dan bendahara desa Sebudijaya. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, Saifullah, menyampaikan MS dan MOA disangkakan telah melakukan penyelewengan APBD Sebudijaya tahun anggaran 2019. Kejaksaan telah melakukan serangkaian pemeriksaan atas kasus tersebut. Penyidik juga telah menemukan sejumlah bukti-bukti yang cukup. Kamis 23 Juli, keduanya kembali menjalani pemeriksaan. Setelah diperiksa, keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyelewengan dana desa. Kini kedua tersangka telah dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kutacane. Sederalun, personil reserse kriminal Polres Aceh Jaya kembali mengamankan 1 orang yang diduga pelaku tindak pidana illegal logging pada Jumat dini hari sekitar pukul 00.30. Tersangka merupakan warga Desa Panggung, Kecamatan Kurung Sabe, Aceh Jaya. Polisi juga turut mengamankan 1 unit alat berat jenis dozer, 1 unit chainsaw, serta sejumlah batang kayu olahan. Kasareskrim Polres Aceh Jaya, Ibtu Bima Nugraha Putra, mengatakan penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan telah terjadi pembalakan liar di kawasan hutan Kecamatan Kurung Sabe. Personil Satreskrim berjumlah 8 orang yang dipimpin oleh Kasareskrim Polres Aceh Jaya bersama 6 personil Polhut menuju lokasi. Setiba di lokasi, polisi menemukan telah terjadi pembalakan liar. Kemudian petugas Polhut melakukan pengambilan titik koordinat di area tersebut dan dipastikan bahwa di area yang terjadi pembalakan liar masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Namun petugas tidak menemukan seorang pun di lokasi, tapi hanya menemukan satu unit chainsaw dan alat berat milik tersangka Haji Fikri. Ternyata alat berat itu digunakan oleh Isha yang bekerja kepada Haji Fikri. Setelah memastikan kebenaran itu, kemudian petugas mendatangi rumah saudara Isha yang bertempat di Desa Panggung. Selain mengamankan Isha yang berada di rumahnya, polisi juga menyita barang bukti berupa batang kayu olahan sekitar 100 meter kubik. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun Juliono, 50 tahun, warga Kampung Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulu, Aceh Tamiang, ditemukan meninggal di paretan Blok 13 Kebun Sawit milik PT Patisari di desa setempat pada Kamis 23 Juli. Korban meninggal diduga karena kesetrum dengan alat setrum ikan miliknya sendiri. Kapolsek Kejuruan Muda Ibtu Hendra Sukmana mengatakan, pada Kamis sore, Juliono pergi mencari ikan dengan menggunakan alat setrum di paretan sekitar kebun milik PT Patisari. Namun hingga malam hari, korban tak pulang ke rumah. Istri korban, Tini Rantini, kemudian meminta bantuan kepada tetangga dan warga untuk mencari korban. Warga mencari korban ke arah kebun sawit. Tak lama kemudian pencarian membuahkan hasil, korban ternyata ditemukan sudah tak bernyawa di dalam paret berair. Di samping jasad korban juga ditemukan alat setrum ikan milik korban. Syedaralun, program pembangunan rumah duafa yang selama ini dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh tetap akan dilanjutkan. Saat ini masih dalam tahap verifikasi calon penerima rumah. Diperkirakan rumah tersebut akan dibangun pada bulan depan. Asisten 2 Setda Aceh HT Ahmad Dade mengatakan, pemerintah Aceh tidak menyetop pelaksanaan program pembangunan rumah duafa. Kegiatannya sampai kini belum berjalan ada beberapa sebab, diantaranya tahapan verifikasi lapangan belum tuntas. Pada tahun ini pihak eksekutif juga akan mengusulkan perubahan Kanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh ke DPRA. Menurutnya, pihak Baitul Mal Aceh berjanji akan menyerahkan hasil verifikasi lapangan data calon penerima bantuan rumah duafa dalam waktu dekat yang akan dibangun bulan depan. Sementara Sekretaris Baitul Mal Aceh, Rahmat Raden, mengatakan usulan awal program pembangunan rumah duafa itu berjumlah 1.100 unit. Setelah dilakukan verifikasi ulang ke lapangan, jumlahnya akan berkurang. Sebab ada permohonan bantuan rumah duafa yang masuk ke Baitul Mal Aceh ternyata belum memenuhi persyaratan setelah diverifikasi. Syedaralun, sedikitnya sebanyak 19 dayah di Kabupaten Pidi batal mendapat bantuan dari APBK 2020. Hal ini merupakan imbas dari penyesuaian rencana belanja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Pidi akibat pandemi COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Pidi, Khairuz Zaman, mengatakan sebelum COVID-19 ada senilai 2 miliar rupiah untuk 39 dayah atau balai pengajian yang dibantu pemerintah sumber Pokir Dewan. Namun setelah penyesuaian anggaran COVID-19, sebanyak 19 dayah batal mendapat bantuan dari APBK 2020. Khairuz Zaman menyebutkan, tak hanya belanja bantuan untuk dayah yang dipangkas, anggaran belanja dinas lainnya juga mengalami pemangkasan mencapai 50% dan dananya difokuskan untuk pembiayaan penanganan COVID-19. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 25 Juli 2020. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedaralun, wassalam.